Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca sifatul salah karya Syekh Al-Alamah Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimallahu ta'ala. Kemarin kita bahas tentang masalah tarikus salah, orang yang meninggalkan salat, dan ada beberapa kutipan menarik yang ingin saya bacakan berkenaan dengan tarikus salah atau orang yang meninggalkan salat. Yang pertama adalah tentang pembahasan tentang tarikus salah, orang yang meninggalkan salat adalah satu pembahasan yang pernah statusnya adalah iftiradi. Satu hal yang sifatnya cuma pengandaian saja. Dulu pernah statusnya itu cuma pengandaian. Seandainya ada seorang muslim meninggalkan sholat, maka gimana status hukumnya? Karena tidak bisa dibayangkan seorang muslim kok enggak sholat. Ya, disebutkan di kitab Tarhut Tasrib, ini penulisnya mengatakan, hatta laqad balaghani an ba'di ulamil maghrib, telah sampai kepadaku dari sebagian ulama al-maghrib, ulama negeri barat. Mungkin yang dimaksudkan adalah Spanyol, karena Spanyol Andalus masa silam statusnya adalah negeri barat. Fima hakahu li sahibuna asyikh al-imam Abu Tayyib al-Maghribi, sebagaimana yang diceritakan kepadaku oleh kawan kami Syekh al-imam Abu Tayyib al-Maghribi. Ada sebagian ulama negeri Maghrib, takallama yauman fi tarki salati amdan, berbicara pada satu hari berbicara tentang orang yang meninggalkan salat secara sengaja. Thumma qala, setelah beliau bahas panjang lebar, beliau komentari, wa hadhil mas'alatu mimma faradaha al-ulama, ini adalah permasalahan pengandaian yang dibuat oleh para ulama. Masalah pengandaian seorang muslim meninggalkan sholat. Itu dulu statusnya, pernah statusnya adalah sekedar berandai-andai. Seandainya ada orang Islam kok enggak sholat, itu hukumnya gimana? Walam taqa', dan ini adalah masalah yang belum pernah terjadi. Kata beliau, dan ini adalah masalah yang belum pernah menjadi kasus real. Li'anna ahadan minal muslimin la yata'ammadu tarka salati, karena tidak ada satupun seorang muslim yang secara sengaja meninggalkan salat. Oh, namun ini dikomentari perkataan beliau ini, wa kana dzalikal alim, akan tapi alim ini, ulama yang mengatakan kalimat tadi, ghaira mukhalitin linas, dia bukanlah orang yang berbaur dengan masyarakat. Nasa ingda abihi mustaghilan bil ilmi min sirarihi, dia sibuk belajar ilmu sejak kecilnya. Bahasa kita komunitasnya itu dunia santri. Ini dari satu tempat ke tempat yang lain. Hatta kabura, sampai tuanya wadarasa dan mengajar. Faqala dhalika fi darsihi, maka itulah yang dia sampaikan dalam pelajarannya. Meskipun demikian, namun meskipun tadi dijelaskan bahasanya orang yang, sang ulama yang berkomentar semacam itu karena tidak berbaur dengan masyarakat, yang jelas dengar pun beliau tidak dengar. Dengar pun beliau tidak mendengarnya. Meskipun komunitasnya adalah komunitas santri, ya, dari sejak kecil sampai tuanya itu komunitasnya komunitas orang baik-baik. Namun yang jelas, yang unik, ya, karena beliau mengajar, tentu dapat pertanyaan dan sebagainya. Beliau tidak pernah mendengar, beliau tidak pernah mendapatkan pertanyaan tentang peristiwa nyata seorang muslim yang tidak sholat. Ya, kemudian tentang besarnya dosa meninggalkan sholat, disampaikan oleh Ibnu Qayyim di kitabnya As-Salatu wa Hukmu Tarikiha, Beliau katakan bahasanya la yakhtaliful muslimun anna tarka salati al-mafrudati amdan min a'zami dzunubi. Kaum muslimin tidaklah berselisih bahasanya meninggalkan salat secara sengaja adalah termasuk dosa besar yang paling besar. Adalah min a'zami dzunubi, termasuk dosa yang sangat besar. Wa akbaril kabair, termasuk dosa besar dan dosa besar yang paling besar. Wa anna ithmahu indallahi a'zamu min ithmi qatlin nafsi. Dan sesungguhnya meninggalkan sholat, dosanya di sisi Allah lebih besar daripada dosa bunuh orang. Wa akhdil amwal, dan lebih besar daripada dosa merampok. Wa min ithmi zina, lebih besar dosanya dari berbuat zina. Wa sariqah, dan lebih besar dosanya daripada mencuri. Wa surbil khamri, dan lebih besar dosanya dibandingkan mendem mabuk-mabukan. Ini maka meninggalkan sholat secara sengaja, satu sholat secara sengaja, dosanya lebih besar daripada hal-hal di atas. Daripada menghabisi orang. Daripada mabuk teler di pinggir jalan. Ini, daripada berzina, itu lebih besar meninggalkan sholat. Wa annahu ma'aradun li'ukubatila wa sukhtihi fitunya wal akhirah. Dan dia adalah orang yang berat untuk mendapatkan murka dan siksaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Dan di antara menunjukkan hal yang menunjukkan pentingnya salat adalah perkataan Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, beliau katakan wal muhafidhu ala salati aqrabu ila rahmah. Orang yang rutin sholatnya, disiplin sholatnya, teratur sholatnya, itu lebih dekat kepada rahmat Allah mimman lam yusalliha, dibandingkan orang yang tidak sholat sama sekali. Dibandingkan orang yang tidak sholat sama sekali. Walau fa'ala ma fa'ala. Meskipun orang yang rutin sholatnya ini, fa'ala ma fa'ala. Dia melakukan berbagai macam maksiat yang dia lakukan. Maka orang yang sholatnya rutin dan korupsi dibandingkan dengan orang yang tidak sholat dan tidak korupsi, ya, maka kata Ibnu Taimiyah yang lebih dekat dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang rutin sholatnya meskipun dia melakukan apa yang dia lakukan. Itu menunjukkan pentingnya dan luar biasanya ibadah sholat. Kemudian kita lanjutkan pembahasan tentang waktu-waktu sholat. Kalau musannifu rahimallahu ta'ala waktu maghribi, waktu salat maghrib sejak tenggelamnya matahari. Dan yang dimaksud dengan tenggelamnya matahari adalah tenggelamnya bulatan matahari. Dan bukan tenggelamnya sinar matahari. Artinya jika bulatan matahari sudah tersembunyi di balik ufuk, maka meskipun sinarnya masih terang, maka itu sudah waktu maghrib. Ila maghribi syafaqil ahmar, sampai tenggelamnya mendung merah. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan waktu salat maghrib selama syafaq mendung belum tenggelam. Dan yang dimaksud dengan mendung di sini adalah mendung merah, bukan mendung putih. Yang benar adalah mendung merah dan bukan mendung putih. Sebagian ulama memahaminya dengan mendung putih. Ya, mendung putih ada di sisi barat. Sehingga waktunya lebih lama lagi. Waktunya lebih panjang lagi. Karena yang tenggelam pertama kali mendung merah. Setelah itu nanti selanjutnya tenggelamnya syafaqul abiyat, mendung putih. Wahadali layurafu, dan tenggelamnya mendung merah ini tidak diketahui kecuali jika seorang itu keluar kharijal balad, keluar dari daerah pemukiman ke daerah yang tidak ada pemukiman, wa nadhara ilal maghrib, kemudian dia memandang ke arah barat. Ini mendung merah ini hanya bisa terlihat dengan jelas jika orang pergi ke padang pasir, kata beliau, yang tidak ada pemukiman di sana. Maka jika telah hilang mendung merah atau warna merah, maka telah berakhirlah waktu maghrib dan tibalah waktu isya. Sehingga waktu maghrib sampai isya itu ya tarawah, berjalan antara satu setengah jam di daerah kami ila saati warubuk sampai satu seperempat jam. Artinya ahyanan terkadang beda antara maghrib dengan tibanya maghrib dengan tenggelamnya mendung merah itu satu seperempat jam dan terkadang perbedaannya adalah satu setengah jam. Kemudian waktu isya adalah dari tenggelamnya mendung merah sampai separuh malam. Wa kaifiyatu dzalika dan tata cara menghitung separuh malam, antang dur anda lihat waktu antara tenggelamnya matahari sampai terbit fajar, kemudian ambillah separuhnya. Ya, maka itulah yang disebut dengan pertengahan malam, waktu maghrib sampai subuh dibagi dua. Maka waktu separuh malam dalam fikih Islam itu bukan jam 12.00 malam hari, namun separuh malam adalah fluktuatif naik turun melihat waktu maghrib sampai waktu subuh kemudian dibagi dua. Wahada huwa nisful lail, inilah separuh malam. Maka jika kita katakan malam, yaitu dari tenggelamnya matahari sampai adzan subuh itu ada 10 jam, maka berarti separuhnya 5 jam. Maka jika matahari tenggelam itu di jam 6 sore, maka kemudian nisful lail, maka separuh malam berarti jam 11 malam. Idan, jika demikian tidak boleh tidak anda harus sholat sebelum jam 11. Karena tidak boleh mengakhirkan isya sampai separuh malam. Karena separuh malam adalah akhir waktu isya. Wahada dan ini tentu berbeda-beda dengan perbedaan musim antara musim panas dan musim dingin. Karena di musim panas malam itu pendek dan di musim dingin malam itu panjang. Al-muhim yang penting antun sip ndaklah anda hitung separuh antar tenggelamnya matahari sampai terbit fajar. Kemudian masalah hal afdal taqdimu salati atau ta'khiruha. Mana kalian lebih afdal, salat di awal waktunya ataukah di akhir waktunya? Maka jawabannya yang afdal untuk semua salat lima waktu adalah di awal waktu kecuali isya. Maka yang afdal untuk salat isya adalah di akhir waktu malam yasyukka selama tidak menyusahkan. Dalilnya bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'akhara, beliau mengakhirkan pelaksanaan salat isya pada satu malam ila akhir waktiha sampai akhir waktunya, kemudian beliau keluar dari rumah ke masjid sambil mengatakan seandainya aku tidak memberatkan umatku niscaya akan aku perintahkan mereka supaya salat seperti ini di waktu seperti ini. Diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Akan tetapi dikarenakan laki-laki itu diperintahkan untuk sholat berjamaah dan di masjid orang itu mengerjakan sholat isya berjamaah di awal waktunya lidaf'il masyaqqah, untuk mencegah kesusahan, maka jadilah kewajiban laki-laki sholat berjamaah di awal waktunya. Namun pembinaan ala dhalika berdasarkan hal di atas, bahasanya isya yang lebih afdal di akhir waktu. Idza kana jama'atun, jika ada satu rombongan dalam satu perjalanan atau safar, kemudian mereka bertanya, manakah yang lebih bagus bagi kami, sholat isya di akhir waktu, ataukah kami segerakan dengan sholat isya di awal waktu. Maka jawabannya, yang lebih afdal adalah at-ta'khir, sholat isya di akhir waktu. Demikian juga lau anna ahada min ar-rijal fatatu salatul isya, jika seorang itu ketinggalan salat isya, tertinggal salat isya berjamaah. Ini summa qal, kemudian dia bertanya, apakah yang lebih afdal baginya adalah salat isya sekarang ini ataukah dia tunda sampai akhir waktu? Kami katakan yang lebih afdal ditunda di akhir waktu isya. Demikian juga wanita di rumah, yang lebih afdal bagi para ibu, para wanita untuk menunda pelaksanaan sholat isya sampai akhir waktunya, kecuali jika itu merepotkan. Jika nanti dikhawatirkan ketiduran, dan sebagainya, ya, maka ya, di awal waktu lebih baik. Karena wanita tidak punya kewajiban laisa alaina salatu jama'ah alaihina salatu jama'atin karena tidak ada bagi mereka salat berjamaah yang wajib. Namun seandainya ada seorang laki-laki bertanya, apakah lebih afdal saya salat berjamaah di awal waktu salat isya ataukah saya tunda sampai akhir waktunya? Maka jawabannya, Anda laki-laki mestinya salat berjamaah karena salat berjamaah itu wajib. Dan mengakhirkan pelaksanaan salat isya sampai akhir waktunya hukumnya sunnah dan tidak boleh mempertentangkan yang wajib dengan sunnah. Karena wajib tentu lebih penting sehingga wajib untuk didahulukan. Dan jika demikian selain salat isya maka yang terbaik adalah salat di awal waktunya. Akan tapi seandainya ada yang bertanya, jika saya segerakan sholat, maka saya sholat sendirian, namun jika saya tunda, saya sholat berjamaah. Karena di sana ada sejumlah rombongan yang menunda sholat jamaah mereka. Maka apakah yang lebih afdal saya sholat di awal waktu ataukah di akhir waktu? Maka jawabannya, akhirkan sholatmu. Karena jamaah itu wajib, sedangkan sholat di awal waktu itu sunnah. Dan tidak ada pertentangan antara yang wajib dengan yang sunnah, yaitu yang wajib didahulukan dan dimenangkan di atas ibadah yang statusnya sunnah. Kemudian, وَيْسْتَسْنَا مِنْ ذَلِكَ dan juga dikecualikan dari anjuran sholat di awal waktu, sholat duhur, jika panasnya sangat terik. Berdasarkan sabda Nabi SAW, jika cuaca itu sangat terik, fa'abridu bisolati, maka tunda pelaksanaan sholat sampai cuaca dingin. Fa'inna syiddatal hari, karena cuaca yang panas adalah bagian dari nyala neraka. Namun para ulama berselisih pendapat, apakah menunda pelaksanaan sholat duhur sampai cuacanya dingin, itu sunnatun au rukhsatun. Itu satu hal yang memang diajarkan oleh Nabi ataukah itu satu keringanan. Ini satu keringanan yang ini diambil saat memang kerepotan yang dan tentu tidak diambil saat sholat duhur di awal waktu itulah yang lebih ringan. Ini. Maka ada ulama yang mengatakannya adalah sunnah. Ini satu hal yang dianjurkan secara paten. Ini pokoknya kalau cuacanya panas, apapun yang terbaik menurut perasaan kita, maka itu tidak dianggap. Sehingga yang terbaik adalah menurut syariat, yaitu tunda sampai jam 2:30. Nah, misalnya, tunda pelaksanaan sampai jam 2:30 misalnya. Itu kalau kita katakan hukumnya sunnah. Artinya tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun orang, waduh kok ya susah kalau 2:30. Ini sudah terlanjur tidur siang. Nah, 2:30 harus bangun untuk sholat duhur, susah. Kalau kita katakan ini sunnah Nabi, ini kita kuatkan pendapat ini, ya enggak. Ya, kamu, Anda yang harus menyesuaikan. Lain halnya kalau kita katakan ini rukhsah. Keringanan, maka keringanan diambil manakala itu menghasilkan keringanan. Nah, non keringanan itu tidak diambil manakala malah menimbulkan kesusahan. Kalau menunda pelaksanaan sholat duhur itu statusnya adalah sunnah, maka wa ala hada. Maka berdasarkan pendapat ini disyariatkan untuk menunda sampai cuaca itu dingin bikulah halin apapun keadaannya. Apapun kondisinya, apapun respon orang. Namun ada ulama yang mengatakan ini rukhsah. Berdasarkan pendapat ini, maka jika al-arfaq bin nas yang lebih nyaman untuk banyak orang adalah tidak ditunda sampai cuacanya dingin, maka tidak perlu ditunda sampai cuacanya dingin. Dan yang jadi praktek manusia di hari ini adalah pendapat kedua secara praktek, yang jadi praktek adalah pendapat yang kedua, bahasanya menunggu waktu pelaksanaan sholat duhur sampai cuacanya dingin, yang itu boleh jadi jam 2:30, maka ini adalah rusak. Karena manusia saat ini tidak mengakhirkan pelaksanaan sholat duhur, artinya tidak menunggu cuaca dingin untuk mengerjakan sholat duhur. Mereka sholat duhur di awal waktunya, baik musim panas ataupun musim dingin. Dan ini berdasarkan pendapat yang mengatakan itu rukhsah. Dan bahasa yang jadi maksud, yang jadi inti maksud dari ibrat, menunggu cuaca yang dingin, yang jadi maksud adalah arifku binnas. Mana yang paling nyaman? Yang nyaman memberikan kenyamanan untuk manusia. Dan manusia saat ini mengatakan, yang nyaman bagi kami, segerakan sholat duhur. Karena seandainya kami tunda pelaksanaan sholat duhur, maka misalnya anak-anak sekolah pulang dari sekolah, sampai ke rumah mereka makan siang, kemudian tidur. Nah, ini kelewatan sholat duhurnya. Tentu, kelewatan sholat duhurnya. Demikian juga para pegawai. Seandainya kita tunggu sampai cuacanya dingin, maka mereka pulang dari kerja mereka, kemudian sampai di rumah, mereka makan siang, kemudian tidur, sehingga terlewatlah sholat duhur. Dan jika demikian, maka kita segerakan aja sholat duhur, sehingga mereka segera bisa mengerjakannya, kemudian setelah itu barulah ada ghoda, makan siang, kemudian tidur siang, bisa jadi sampai asar misalnya. Wa idza urida al-ibrat bi salati dhuhri, dan jika yang diinginkan untuk mendinginkan dalam artian menunggu cuaca yang dingin untuk mengerjakan salat duhur, maka teknisnya adzan ditunda. Adzan ditunda, maka yang dimaksud dengan ibrat itu bukan adzan di awal kemudian nanti iqomahnya setelah jam 2:30, adzan jam 12, iqamah 2:30, enggak. Namun jika mau ibrat, maka teknisnya adalah ya adzannya ditunda. Nanti 2:30 baru adzan. Ini padahal jam 3 sholat asar. Maka itu yang dimaksud ibrat. Yang dimaksud dengan ibrat demikian. Asar jam 3, 2:30 adzan duhur. Adzan duhur, kemudian ditunggu 15 menit iqomah, 10 menit selesai sholat, 5 menit duduk, kemudian adzan asar. Itu yang dimaksud dengan ibrat. Nah, dalilnya li'anau thabata, karena terdapat dalam Sahih Bukhari dari Abu Dzar. Abu Dzar mengatakan, kami bersama Nabi SAW fi safar, dalam satu safar. Maka ada muadzin yang hendak beradzan, Nabi mengatakan, tunggu, biar agak dingin cuacanya. Dan setelah beberapa saat muadzin ini ingin beradzan, maka Nabi katakan, abri, tunggu sampai cuacanya dingin. Kemudian ketiga kalinya muadzin ini mau beradzan, Nabi masih katakan abrit, ya, tunggu sampai cuacanya dingin. Hatta sawa adzillu atulula, sampai kemudian bayang-bayang itu kemudian sama dengan atulul, tanah-tanah yang meninggi. Barulah Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya panas yang sangat terik itu bagian dari nyala api neraka. Diriatkan oleh Bukhari. Maka hadis ini dalil menunjukkan bahasanya anan ibrat ya ta'akhar. Bahasanya yang namanya ibrat, menunggu sampai cuaca dingin, itu bentuknya adalah ya ta'akhar, menunda adzan. Itulah bentuknya menunda adzan, tidak sebagaimana yang dilakukan sebagian orang yuakhiru al adzan nisfa sa'ah anil adah, mengakhirkan adzan cuma setengah jam dari jadwalnya, maka itu belum ibrat. Bal yubrat hatta yakuna qariban min salatil asr. Yang dimaksud dengan ibrat itu adalah ditunda sampai cuaca betul-betul dingin, orang keluar dari rumah itu tidak terik, tidak kemudian tersengat sinar matahari yang terik, ditunggu sampai cuaca betul-betul dingin, sehingga mepet dan dekat dengan sholat asar. Mungkin kurang lebih setengah jam sebelum waktu asar tiba. Itu yang dimaksud dengan ibrat, menunggu sampai dinginnya cuaca. Kemudian tentang sholat fajar, tentang sholat subuh, maka sebagian ulama yaitu Hanafiyah berpendapat bahasanya yang afdal tidak di awal waktu. Yang afdal tidak di awal waktu berdasarkan hadis asfiru bil fajri. Maka tunggulah sampai fajar itu terang. Fa inna a'zamu lil ajri, maka itu lebih besar pahalanya. Diatkanlah Abu Dawud dan yang lain. Fahadha, maka hadis ini in sahha, jika sahih yang dimaksudkan, la tusallu, janganlah kalian sholat sampai jelas as-safar, terang, wa yattadih, dan yang dimaksud dengan jelasnya terang adalah yattadih al-fajr, pastinya fajar. Yattadih jelasnya fajar, itu pastinya fajar. Itu yang dimaksud dengan tunggu sampai fajar itu terang. Artinya pastikan fajar betul-betul sudah muncul. Jangan kalian sholat sebelum waktunya tiba. Alasannya kenapa ditakwil semacam ini? Karena semua sahabat yang menggambarkan sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menyebutkan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat subuh di ghalas, di waktu masih gelap. Hatta kana yansarifu minas salati, sampai-sampai Nabi itu selesai dari salatnya, hina ya'rifu rajulu, barulah ketika seorang itu bisa mengenali wajah orang yang duduk di sampingnya. Maka hal ini menunjukkan kalau Nabi segera melaksanakan salat subuh. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau ketika salat subuh di setiap rakaatnya membaca setelah Al-Fatihah kurang lebih 60 sampai 100 ayat. Maka yang benar, salat subuh itu dianjurkan untuk disegerakan sebagaimana pendapat jumhur ulama, tidak sebagaimana pendapat Hanafiyah. Akan tetapi, yajib tahakkuk, wajib memastikan terbitnya fajar. Ya, maka menurut jumhur yang menganjurkan, mayoritas ulama yang menganjurkan subuh di awal waktunya, asfiru bil fajri, itu artinya at-tahakkuk min tulu'il fajri, memastikan kalau fajar memang betul-betul telah terbit. Hadil awqat, inilah waktu-waktu yang Allah tetapkan sholat dikerjakan padanya. Empat waktu diantaranya berturut-turut, lafasila, tidak ada jeda antara satu waktu ke waktu sholat berikutnya. Dan ada satu bersendirian, tidak bersambung dengan sebelumnya, tidak pula setelahnya. Maka zuhur, asar, maghrib, dan isya, ini waktu yang mutawasilah bersambung. Sedangkan sholat subuh, maka dia terpisah. Terpisah dari isya, menurut pendapat yang dipilih oleh penulis, dan terpisah dari zuhur. Karena antara sholat subuh dengan sholat isya, terdapat separuh malam yang terakhir. Dan antara sholat subuh dengan sholat duhur terdapat separuh siang yang pertama. Wa ingda muntasifil lail, dan pas separuh malam tidak ada laisa hunaka waqtun, tidak ada waktu untuk mengerjakan sholat fardu. Akan tetapi itu adalah waktu untuk mengerjakan sholat tatawu', sholat sunnah, dan sholat tahajud sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sholatnya Nabi Dawud. Salat yang paling Allah cintai yaitu salat sunnah. Yang paling Allah cintai adalah salatnya Dawud alaihi salam. Beliau yanamu, tidur di separuh malam. Beliau tidur dari awal malam sampai separuh malam. Kemudian yakumu, berdiri, yaitu salat tahajud selama sepertiga malam. Kemudian tidur di seperenam malam yang terakhir. Dan genaplah setengah tambah sepertiga tambah seperenam dan sama dengan satu. Maka ini sholat tahajud yang paling afdal, ya, tidak menghabiskan seluruh malam dan kemudian ada istirahat menjelang subuh. Itu sholat tahajud yang paling afdal. Kemudian di sini kita jumpai syariat Nabi Dawud dan pujian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ibadah yang dilakukan oleh Nabi Dawud. Ya, maka kita boleh mengamalkan isi kandungan hadis ini bukan semata-mata karena itu perbuatan Nabi Dawud, namun karena Nabi memujinya. Maka dia menjadi bagian dari syariat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Intabih li hadhihi, perhatikan hal ini, karena mayoritas ulama fikih berpandangan waktu isya itu memanjang sampai terbit fajar. Akan tapi itu pendapat yang lemah, tidak terdapat dalam sunnah, dalam hadis yang mendukung hal tersebut. Tidak pula ada dalam Al-Quran. Oleh karena itu pendapat yang paling kuat dari sejumlah pendapat ulama adalah setelah separuh malam bukalah waktu untuk isya. Dan dalil hal ini adalah kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, tegakkanlah solat lituluku syamsi, pada saat gesernya matahari sampai gelapnya malam. Tuluku syamsi maknanya zawalu syamsi, zawalnya matahari, zawal gesernya matahari ke barat. Kemudian lam di sini lituluki, itu lamnya kata beliau adalah litaukit untuk menunjukkan waktu, sehingga bisa diganti dengan waqta. Aqimis salata waqta duluki syamsi, tegakkanlah salat, kerjakanlah salat pada waktu gesernya matahari. Contoh lam yang litaukit, contoh yang lain di surat At-Talaq, maka ceraikanlah mereka li'iddatihinna, pada masa idahnya, artinya waqta iddatihinna, pada waktu idahnya, yaitu waktu yang seorang perempuan di waktu tersebut dia akan menyambut iddahnya. Maka dia akan menjumpai iddahnya, yaitu ketika suci dan belum pernah dikumpuli. Karena iddahnya akan dihitung dimulai sejak haidnya. Wa abar bilam faqal, maka di sini digunakan lam dengan Allah katakan li tuluqus syamsi. Allah tidak katakan min tuluqus syamsi, namun li tuluqus syamsi. Li anna waqta shalawat sababun li wujubiha, karena waktu salat adalah sebab wajibnya. Sedangkan lam di sini juga berfaedah li ta'lil, menunjukkan alasan. Sehingga seakan-akan Allah mengatakan tegakkanlah salat karena matahari telah geser ke barat. Sedangkan ghasaqil lail artinya ghayatu zulmatihi, puncak gelapnya malam. Dan puncak dan sangat gelapnya malam adalah ketika separuh malam. Li'anna aba'ada matakuni samsu, karena posisi matahari yang paling jauh anil mantiqah alati anta fiha, dari tempat yang anda berada di sana, adalah pada waktu separuhnya malam. Fawwa asyadu layli zulmatan, maka itu adalah malam yang paling gelap, yang ini sama dengan ghasaqul lail. Maka Allah jadikan sejak matahari bergeser ke barat sampai gelapnya malam, Allah jadikan sebagai satu waktu untuk sejumlah sholat. Allah katakan aqimi sholata lituluqi syamsi ila ghasaqil lail. Kenapa? Karena waktu sholat di sini adalah mutawaliyah berturut-turut, sambung bersambung. Maka dijadikan satu untuk mengisyaratkan bahasanya sholat ketika itu waktunya sambung bersambung sejak duhur sampai akhirnya isya. Kemudian setelah itu Allah katakan wa Qur'an al-fajri, innal Qur'an al-fajri kana masyhuda. Yang dimaksud dengan Qur'an al-fajri adalah sholatul fajri, sholat subuh. Allah sebut sholat subuh dengan sebutan Qur'an karena bacaan Al-Quran saat sholat subuh itu lebih panjang dibandingkan sholat-sholat yang lain. Maka Allah sebut dengan sebutan Quranan. Maka di sini Quran Al-Fajri maknanya sholatul fajri. Maka di sini kita jumpai nama lain dari sholat subuh. Sholat subuh disebut dengan sholatul subahi. disebut juga dengan salatul fajri, disebut juga dengan Quran al-fajri, disebut juga dengan salatul ghadati. Itu nama-nama salat subuh. Semuanya maknanya sama. Semuanya maknanya sama. Dan disebut salat dan disebut Quran dan maknanya salat, maka ini mimbab disebutkan bagian dan yang dimaksudkan adalah keseluruhan. Sebagaimana warka'u ma'arraqi'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, artinya salatlah bersama orang-orang yang salat. Demikian juga dilarang, diharamkan atas kalian makan daging babi, dan yang dimaksudkan adalah babi seluruhnya. Disebutkan sebagian dan yang dimaksudkan adalah keseluruhannya. Al-muhim, yang jelas salat subuh itu terpisah dari sebelumnya. Oleh karena itu, ja'ati sunnah terdapat dalam hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma dan yang lainnya, mubayyinah, hadis ini menjelaskan lidzalika hal itu, yaitu waktu-waktu salat tamaman secara sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan waktu zuhur jika matahari telah bergeser. Wa kana dhillu rajuli katulihi, sampai bayang-bayang seseorang itu sama dengan panjang orangnya. Malam yahduril asr, selama belum tiba waktu asr. Artinya sampai datanglah waktu asar. Dan waktu asar selama matahari belum menguning. Sedangkan waktu salat maghrib selama syafak, selama mendung itu belum tenggelam. Waktu isya ila nisfil laylil awsat, sampai separuh malam yang separuhnya itu adalah awsat, pertengahan malam. Sedangkan waktu salat subuh dari terbit fajar selama matahari belum terbit. Jika matahari telah terbit, maka jangan sholat. Karena matahari terbit di antara dua tanduk setan, dan setan di sini maknanya iblis. Demikian diriwayatkan oleh Muslim. Maka jika ada yang bertanya, hunaka, kalau dalam hadis ini terdapat jeda antara asar dan maghrib, karena Nabi mengatakan selama matahari belum menguning. Kemudian Nabi mengatakan dalam waktu maghrib selama mendung merah belum tenggelam. Dan tentu antara kuningnya matahari sampai tenggelamnya waktun fasilun, terdapat jeda waktu. Maka jawabannya, hadal waktu al-fasil min waktil asri, dan waktu yang jadi jeda dari salat asar ini kita tetapkan masih sebagai waktu asar berdasarkan dalil hadis berikut ini, yaitu sabda Nabi SAW, siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat asar sebelum tenggelamnya matahari, maka dia mendapatkan sholat asar. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka betul kalau pakai hadis yang pertama, hadis dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As, itu ada jeda antara asar dengan maghrib. Namun, antara kuningnya matahari sampai tenggelamnya matahari, itu kita tetapkan juga itu masih asar, namun ini untuk kondisi darurat, berdasarkan hadis yang lain, yaitu hadis yang dihadkan oleh juga oleh Bukhari dan Muslim. Idan jika demikian, karena dua hadis ini kita gabungkan, jadilah kita tetapkan bahasanya waktu asar itu punya dua waktu. Waktu ikhtiari, waktu yang afdal, yang terbaik, yaitu sampai menguningnya matahari. Dan sebagian ulama mengatakan waktu ikhtiari sampai bayang-bayang benda dua kali lipat panjang bendanya. Dan dua pendapat ini berdekatan. Karena bayang-bayang benda itu dua kali lipat panjang bendanya, itu secara normal kondisi mataharinya sudah menguning. Secara normal kondisi matahari sudah menguning. Ketika itu bayang-bayang benda dua kali lipat panjang bendanya. Kemudian waktu daruri, waktu terpaksa untuk orang yang baru saja selesai haid, ya, untuk orang yang kelupaan, orang yang ketiduran. Ya, maka waktu daruri, waktu terpaksa itu masih memanjang sampai tenggelamnya matahari. Faedatu hadza tahdid, dan faedah dari pembatas ini, bahasanya seorang idza kana ahlan, dia punya kelayakan untuk mendapatkan kewajiban sholat, qabla ayatul al-waktu, sebelum munculnya waktu, maka dia punya kewajiban untuk sholat. Namun jika hilang kelayakannya untuk mengerjakan sholat sebelum tibanya waktu, wastamara zawalul ahliyah, dan terus menerus kelayakannya tersebut hilang sampai berakhirnya waktu sholat, maka lam tajib alaihi sholatu, maka sholat tidak wajib atas dirinya. Mithalu dzalika, contoh dari kaidah di atas. Linafrid, kita andaikan ada seorang yang tertimpa satu penyakit, fa'urmiya alaih, lalu pingsan. Dia pingsannya qabla antazula syamsu, sebelum zawalnya matahari, sebelum waktu zuhur tiba. Walam yufiq, dan dia tidaklah siuman kecuali setelah tenggelamnya matahari. Maka kata beliau, maka dia, orang ini, tidak punya kewajiban sholat duhur dan asar, karena akalnya hilang sebelum tibanya waktu, dan akalnya tidaklah kembali kecuali setelah habisnya waktu, maka tidak ada kewajiban sholat untuknya. Ini manfaat dan faedah dari pembatasan waktu sholat. Ada seorang perempuan yang suci dari haid sebelum tenggelamnya matahari. Sebelum tenggelamnya matahari, maka falaisa alaihi salatu dhuhri wal asri, maka tidak ada atasnya kewajiban salat dhuhr dan asar, li'annal waqta qad kharaja, karena waktu salat telah berakhir, yaitu salat asar berakhir dengan menguningnya matahari. Ada seorang perempuan yang haid sebelum zawal syamsi, tibanya waktu zuhur, seperempat jam sebelum tibanya waktu zuhur, maka dia tidak memiliki kewajiban mengqadha sholat zuhur jika telah suci dari haid, karena hilang kelayakan dia untuk mengerjakan sholat sebelum tibanya waktu. Ada seorang perempuan, sedangkan seorang perempuan yang suci dari haid setelah separuhnya malam, maka dia tidak punya kewajiban sholat isya, karena waktu isya telah tiba. Wa'ala hadza faqis, dan kiaskanlah kasus-kasus yang lain dengan contoh-contoh di atas. Ya, maka untuk kemudian wanita haid terdapat perselisihan ulama dalam masalah ini. Jika seorang wanita itu haid setelah waktu zuhur, darah haid itu datang setelah waktu zuhur tiba, dan dia belum mengerjakan sholat, ya, maka apakah nanti setelah dia suci dari haid ada kewajiban untuk mengqadha zuhur, ya, zuhur itu? Maka ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Kalau pendapat yang diambil dan dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin, dia wajib qadha. Dia wajib qadha. Duhur tiba jam 12.00 misalnya, dia duduk-duduk nyantai 15 menit atau kemudian setengah jam, baru kemudian pingin sholat duhur, ke kamar mandi ditengok, keluarlah dari haid. Setelah waktu duhur tiba, maka pendapat yang diambil oleh Syekh Muthaimin rahimallahu ta'ala, nanti setelah selesai haid, dia punya kewajiban qadha zuhur. Dia punya kewajiban qadha zuhur. Dan ada pendapat yang lain dalam masalah ini, bahkan ini pendapat jumhur ulama, yang mengatakan dia tidak punya kewajiban untuk mengqadha zuhur. Kenapa? Karena penundaan yang dilakukan oleh seorang wanita dalam hal ini bukanlah sebuah kesalahan. Karena boleh-boleh saja dia sholat di awal waktu, di tengah waktu, ataupun di akhir waktu. Dia tidak melakukan kesalahan. Dan itu bukan atas kesalahan dirinya. Oleh karena itu, maka tidak ada keharusan untuk mengqadha-nya. Demikian juga dalam masalah kasus selesainya selesainya darah haid, ya, ketika darah haid itu kemudian berhenti di waktu misalnya tadi di asar, setelah kalau beliau contohkan dari sebelum tenggelamnya matahari, kalau beliau mengatakan tidak ada kewajiban sholat duhur dan asar dengan alasan sholat asar sudah berakhir. Padahal ini waktu daruri. Kalau itu waktu daruri, maka mereka, ya, wanita haid ini juga tergolong orang yang dalam kondisi darurat. Oleh karena itu, maka kalau jumhur ulama, mayoritas para ulama, maka jika dia seorang wanita itu darah haidnya berakhir sebelum tenggelamnya matahari, maka dia masih mendapatkan waktu asar. Maka dia masih mendapatkan waktu asar, yaitu waktu asar yang daruri. Dan waktu asar daruri ini untuk orang-orang yang terpaksa, semacam orang yang orang yang kemudian kelupaan, kemudian orang yang ketiduran, demikian juga wanita haid. Ini tergolong dia statusnya daruri, ya, dalam kondisi darurat. Maka dia masih mendapatkan waktu asar. Maka dia masih mendapatkan waktu asar. Dan kata jumhur ulama, dan siapa, dan jika wanita wanita itu telah suci di waktu asar dan dia masih mendapatkan waktu asar, maka dia punya kewajiban sholat duhur dan asar sekaligus. Dia punya kewajiban untuk sholat duhur dan asar sekaligus. Ini pendapat jumhur ulama, dan di antara ulama kontemporer yang menguatkannya adalah Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Dikarenakan itu adalah juga sejumlah pendapat sejumlah sahabat. Kemudian apa hikmah fi anna ju'ilat fi hadhil awqat, waktu salat itu diletakkan di waktu-waktu ini. Anda jumpai di antara dua salat di sebagian keadaan mudatan tawilah, itu jangka waktunya panjang. Di sebagian keadaan jarak antara dua sholat itu pendek, misalnya dari subuh sampai zuhur, maka jangka waktunya panjang. Dari isya sampai subuh, jangka waktunya panjang. Dari zuhur sampai asar, pertengahan. Dari maghrib sampai isya, pendek. Maka jawabannya, hikmah dalam masalah ini, wallahu a'lam, dengan hikmahnya, dan ini hasil telaah dan perenungan beliau, penulis, annaha, bahasanya salat itu dikaitkan dengan perubahan ufuk, perubahan yang kelihatan dan jelas. Maka misalnya, bainama annasu fi dhulamin damisin, pada saat manusia berada dalam kegelapan yang betul-betul gelap. Idza bil ufuq istanara, maka apabila kemudian di ufuk itu kemudian bersinar, watahaya, dan bersiap-siap untuk menyambut matahari, maka ini adalah perubahan di ufuk yang sangat besar dan bukan satu hal yang remeh. Siapa yang mampu mendatangkan cahaya semacam ini setelah ufuk itu gelap dengan gelap yang pekat? Tentu tidak ada satupun yang bisa mendatangkan cahaya kecuali Allah Azza wa Jal. Siapakah yang mampu dari makhluk untuk mendatangkan bihadi syamsi, ya, mendatangkan matahari, lituniru lil alam, untuk menerangi jagat raya? Tidak ada yang bisa mendatangkannya kecuali Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, apa pendapatmu jika Allah jadikan untuk kalian malam itu sarmadan terus menerus, ila yaumil qiyamah, sampai akhir kiamat? Siapakah ada ilah selain Allah yang bisa mendatangkan matahari? Tentu jawabannya tidak. La ilaha illallah la ahadun. Tidak ada satupun yang bisa mendatangkan sinar kecuali Allah Azza wa Jal. Afala tasma'un, lanjutannya ayat, tidakkah kalian mendengar dan memperhatikan? Surat Al-Qasas ayat 71. Idzan, jika demikian, ini adalah salah satu tanda kekuasaan Allah. Wa min ajli dzalika, oleh karena itu disyariatkanlah salat subuh. Kemudian dihentikanlah salat saat terbitnya matahari, supaya itu menjadi waktu faraghin linnas, waktu luang untuk banyak orang untuk mencari penghidupan, untuk kerja. Kemudian sholat duhur itu dilakukan saat matahari geser ke barat. Dan zawal maknanya inhiraf, inhiraf, bergesernya matahari dari semula sisi timur, kemudian berubah posisinya di sisi baratnya ufuk. Dan berpindahnya matahari dari ufuk timur ke ufuk barat, itu di antara tanda kekuasaan Allah Azza wa Jal. Wahada taghayyurun, maka ini adalah perubahan. Maka fabainama yang kusu adil idabihi, maka pada saat sebelumnya bayang-bayang itu berkurang-berkurang, idza bihi yazidu ba'da zawal, maka setelah zawal bayang-bayang itu bertambah dan bertambah. Maka siapakah yang mampu menarik matahari yang demikian besar dari sisi timurnya langit ke sisi baratnya? Tidak ada satupun yang mampu untuk memindah matahari ini dari sisi timurnya langit ke sisi baratnya kecuali pencipta matahari Azza wa Jal. Itulah Rabbul Alamin yang ketika alladhi yakulu li syai', yang Allah berkata kepada sesuatu yang ingin Allah kehendaki, kun. Allah cukup katakan kun, maka terjadilah. Idzan jika demikian kami katakan ini adalah di antara ayat kekuasaan Allah. Fasara sababan, maka jadilah dia sebab dikerjakannya sholat lima waktu. Adapun sholat asar, maka aku tidak mengetahui adanya hikmah untuk itu. Wal ilmu indallahi azza wajal, ilmu dan pengetahuan yang pasti ada di sisi Allah. Sedangkan salat maghrib, maka setelah tenggelamnya matahari cuaca berubah. Wa ma'adzamal arda law syahadtaha, dan betapa besarnya bumi seandainya Anda saksikan saat Anda berada di atas pesawat. Wa qad ghabati syamsu anil ardi, dan pada saat Anda berada di pesawat tadi, matahari dalam proses tenggelam meninggalkan bumi. Wallahi demi Allah, innaka la ta'rif al-hikmah. Jika Anda mengalami peristiwa semacam ini, Anda akan tahu hikmah disyariatkannya salat maghrib. Atau hikmah hikmah yang terkandung dalam firman Allah Ta'ala, wal-layli idha yarsyaha, dan malam ketika menutupi siang. Ayyughattiha, menutupi siang. Saya pribadi, kata saya Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, satu ketika saya berangkat dari bandara di Qasim sebelum tenggelamnya matahari. Bidaqa'iq. Ini berangkat dari bandara di Qasim, tempat beliau tinggal, provinsi di mana beliau tinggal, karena saya Ibn Utsaimin tinggal di kota Unaizah, kota kecil di namanya Unaizah, dan dia bagian dari provinsi namanya Qasim. Bidaqa'iq, beberapa menit, wa aqla'at at-ta'irah, dan pesawat tinggal landas ketika itu. Beberapa menit sebelum tenggelamnya matahari, pesawat aqla'at, tinggal landas. Wa ghabati syamsu ala ahlil ardi, saat berada di atas, maka matahari itu tenggelam meninggalkan penduduk bumi. Akan tapi karena kami yang berada di posisi atas, kami bisa masih melihat dan menyaksikan matahari. Akan tetapi malam telah mulai meliputi bumi, subhanallahil azim. Dan jika diperhatikan, ketika proses datangnya malam menutupi bumi, seakan-akan dia adalah pakaian hitam yang ditutupkan ke atas permukaan bumi. Ini bisa disaksikan oleh orang yang berada di pesawat saat tenggelamnya matahari. Wabihadza, maka dengan ini jelaslah bagi Anda kebesaran, keagungan firman Allah Ta'ala, wal-layli idza yaghsyaha, dan malam ketika menutupi bumi atau menutupi siang. Fa'inda hadza taghayyur al-azim, ketika terjadi perubahan yang sangat besar inilah Allah wajibkan kita salat, yaitu salat maghrib. Demikian juga salat isya, tatkala mendung merah telah tenggelam, maka terjadilah perubahan cuaca. Karena mendung merah itu bukti masih dekatnya cahaya matahari. Fahuwa, maka mendung merah adalah sisa-sisa sinar matahari. Maka jika mendung merah tersebut telah tersembunyi, maka itu menunjukkan bahasanya matahari telah jauh dari ufuk barat. Maka dengan ini, maka kita mengetahui hikmah Allah Azza wa Jal diwajibkannya sholat di waktu-waktu ini. Kemudian di antara nikmat Allah adalah sholat itu dibagikan, didistribusikan di waktu-waktu yang Allah pilih. Antakuna awqotan laha, yang Allah pilih supaya jadi waktu sholat. Dan sholat tidak dikerjakan, diborong di satu waktu. maka salat subuh ada waktunya, salat duhur ada waktunya, asar ada waktunya, maghrib ada waktunya, isya ada waktunya sendiri. Falimadza wuzi'at ala hadzal awqat, maka kenapa salat itu didistribusikan dan dibagi pada waktu-waktu ini? Maka jawabannya, hikmahnya ada dua faedah. Yang pertama, alla yuhdisa al-malala, supaya tidak menimbulkan kejemuan dan kebosanan dan capek pada seseorang. Karena seandainya sholat lima waktu itu diborong, dikumpulkan di satu waktu, niscaya orang akan mendapatkan masyakoh, kesulitan. Fi ba'dil ahyan, di sebagian keadaan. Maka seandainya seorang itu harus sholat 17 rakaat dalam satu waktu, maka boleh jadi capek, boleh jadi bosan. Kemudian dia kerjakan sholat tersebut tidak dalam bentuk yang semestinya. Warubama, dan jadi yakunu fi ba'dil awqat, di sebagian waktu, di sebagian keadaan, 17 rakaat tadi menjadi satu hal yang berat. Oleh karena itu dipecah-pecah menjadi 5 waktu. Nah, jika alasannya itu berat, maka boleh jadi disanggah. Lalu apa komentar Anda tentang sholat tarawih di bulan Ramadan? Yang itu banyak, 11 atau 23 rakaat, dan itu satu waktu sekaligus. Maka jawabannya tentang sholat tarawih, maka sholat tarawih hukumnya sunnah. Seandainya seorang itu meninggalkannya, maka tidak mengapa. Fa'idha ta'iba masalan, maka ketika orang dalam kondisi capek misalnya, karena banyak proyek kerja sampai seharian penuh, fa'u fi hillin, dia kemudian tidak sholat tarawih, halal-halal saja, boleh-boleh saja. Yang sarif setelah isak dia pulang, wa istarih, dan istirahat, tidak dosa, karena memang betul-betul capek. Akan tapi jika itu kewajiban, maka seorang itu dipaksa untuk mengerjakannya, ala wajil ladhi waradat alihi, dalam bentuk yang sholat tersebut atau kewajiban tersebut datang seperti itu. Fahada farkun baina hada wa hada, ini beda antara sholat yang seandainya dikumpulkan jadi satu, sholat fardu seandainya diborong jadi satu, dan dengan sholat dan sholat tarawih. Walihada, oleh karena itu maka seorang dalam sholatnya, dalam sholat tahajudnya, dia bisa panjangkan rukuk dan sujudnya dan bacaannya, karena itu sholat sunnah. Kapan saja dia mau, dia bisa memotongnya dan dia bisa mengakhirinya, kemudian dia insarafa, kemudian dia pulang menuju tempat istirahatnya. Dan kalau sholat itu satu kewajiban, tidak boleh tidak harus dikerjakan, dan tentu ini satu hal yang akan menyusahkan. Kemudian faedah yang kedua, seandainya sholat lima waktu itu dikumpulkan di satu waktu, niscaya seorang itu di sisa waktu yang ada, di siang dan malam tersebut, dia beraktivitas tanpa ada kegiatan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan sholat fardu. Dan ini menyebabkan seorang itu terputusnya hubungan antara seorang dengan Rabbnya, yang dalam sholat yang fardu, maka tidaklah terwujud apa yang diharapkan. Likauniha tuhyil qalba, diharapkan bahasanya sholat yang wajib itu menghidupkan hati dan mendekatkan hati kepada Allah Azza wa Jal. Falihata, oleh karena itu maka sholat itu diwuzi'at, didistribusikan dan dibagi menjadi sejumlah waktu yang Allah pilih. Liyakuna hadza tafriq, supaya dipisah-pisahkannya, disebarkannya waktu itu sebagaimana mengairi tanaman. Maka saat manusia sudah lalai untuk mengingat Allah karena sibuk dengan aktivitas, maka dia diingatkan untuk kembali mengingat Allah dengan datangnya waktu sholat berikutnya. Oleh karena itu Allah katakan, wa aqimis sholatan, dan tegakkanlah sholat, li aisyain, untuk apa? Lidzikir, untuk mengingatku. Maka sholat adalah zikir, bentuk zikir mengingat Allah Azza wa Jal. Maka itu dua hikmah hasil telaah Ibn Utsaimin. Boleh jadi ada hikmah-hikmah yang lain, tidak menutup ada, jika setelah kemudian perenungan dan telaah orang bisa menghadirkan hikmah-hikmah yang lain. Yang pertama, supaya orang tidak bosan dan capek karena 17 rakaat diborong di satu waktu. Kemudian yang kedua, adalah kalau kemudian modelnya diborong di satu waktu, maka nanti ada waktu di mana orang itu tidak diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika dipisah-pisah, maka boleh sampaikan nanti sudah sibuk dengan aktivitas diingatkan lagi. Ini ada kewajiban untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Setelah sibuk dengan sejumlah aktivitas diingatkan lagi dan seterusnya. Kemudian kembali ke masalah fikih salat, wala yajuzu dan tidak boleh mengerjakan salat sebelum waktunya. Meskipun karena alasan lupa dan tidak tahu, salat wajib diulangi. Semisal man doha, sebagaimana orang yang menyembelih udhiyah atau kurban sebelum salat Id dikerjakan, maka tidak sah hewan kurbannya meskipun karena tidak tahu. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat yang telah menyembelih udhiyah saat Idul Adha sebelum salat Id dikerjakan. Nabi perintahkan untuk mengulangi penyembelihan udhiyah atau penyembelihan kurban. Lianna sarat qablal waqti. Kenapa harus diulangi? Karena jadilah udhiyah ini sebelum waktunya. Maka bisa diambil faedah, bisa diambil pelajaran dari masalah penyembelihan hewan kurban. Kita ambil pelajaran min hada dari kasus penyembelihan hewan kurban, atau bahasa bebasnya kita kiaskan dan kita kemudian buat kaedah, bahasanya ibadah yang punya aturan waktu, idza waqa'a, jika dilakukan sebelum waktunya maka wajib diulangi. Maka sholat yang dikerjakan sebelum waktunya wajib untuk diulangi apapun sebabnya. Misalnya, contohnya ada seorang fi ghaimin dan cuaca ketika itu mendung, maka dia kira matahari telah tenggelam. Akhirnya dia sholat maghrib, kemudian ternyata matahari masih muncul. Watabayana, dan jelaslah bahasanya matahari belum tenggelam, maka tidak sah sholatnya karena inna laisa fil waqti, karena itu belum waktunya. Dan dia tetap wajib mengulangi sholatnya. Seandainya ada seorang koma bangun, dia lihat jam dinding, di filail dia bangun di waktu malam, dia mengira fajar telah terbit. Dia mengira, oh ini sudah 6:30. Dengar di jam dinding demikian, akhirnya dia sholat subuh. Waduh, ini masjid sudah bubar, ya sudah. Kemudian sholat subuh di rumah. Thumma tabayyana anna al-fajra lam yatla', ternyata diketahuilah bahasanya fajar belum terbit. Setelah selesai sholat, baru kemudian terdengar adzan subuh. Fala tasihu sholatuhu, maka tidaklah sah sholat subuhnya. Dan tidak mencukupi dari al-faridah, sholat yang wajib. Dan dia punya kewajiban untuk i'adah mengulangi. Tapi apakah ada ganjarannya? Ya, sholat sebelum waktunya tadi ada pahalanya ataukah tidak? Jawabannya, lakinnahu yu'jaru ala hadis salati. Namun dia tetap dapat pahala atas sholat tersebut. Lianna hadis salata, karena sholat ini tidak sah sebagai sholat fardu, akan tapi sah sebagai sholat sunnah. Karena orang yang niat sholat fardu, maka dia meniatkan 2 poin. Ketika orang itu niat sholat subuh, maka dia meniatkan 2 poin. Yang pertama niat sholat, kemudian yang kedua niat bahasanya ini adalah kewajiban, yaitu subuh. Maka batallah statusnya sebagai kewajiban, karena ternyata bukan waktunya dan belum waktunya. Dan masih tersisa niat yang satu, yaitu niat sholat. Fayithabu, maka dia diberi pahala, yaitu pahala sholat sunnah. Walihada indal ulama ibarah, oleh karena itu para ulama fikih punya ungkapan yang qalibun naflan mabana adamuhu, berubah menjadi bernilai sunnah mabana jika jelas adamuhu, ketiadaannya. Artinya ibadah yang fardu itu nilainya sunnah jika ternyata idza kana adamu faridatihi, ternyata belum kewajibannya. Kasolatin solaha qablal waqti, semacam solat fardu yang dikerjakan sebelum waktunya. Fa innaha takun naflan, maka ini menjadi solat sunnah. Dan seorang mendapatkan pahala atasnya dengan nilai pahala sunnah. Akan tapi dia tidak mencukupi dan belum sah sebagai salat fardu. Namun seandainya seorang itu dengan sengaja salat sebelum waktunya, maka salatnya tidak sah plus dosa. Adapun orang yang pertama yang tidak tahu dan orang yang lupa, maka salatnya tidak sah dan dia tidak berdosa, bahkan dapat pahala salat sunnah. Maka tidak sah salat kalau karena tidak tahu atau karena lupa, tidak sah, tidak ada dosa, bahkan ada pahala salat sunnah. Tapi kalau dengan sengaja, maka tidak sah dan berdosa, tidak ada pahalanya. Maka idza ta'ammada al-insan, jika seorang secara sengaja menunda sholat setelah waktunya berlalu tanpa udzur, kemudian dia kerjakan setelah waktunya berakhir. Contohnya, seorang yang mengerjakan sholat subuh setelah terbitnya matahari secara sengaja. Yakul, dia mengatakan, innahu la yakumu, dia tidak mau bangun dari tidurnya sampai datang waktu dawam. Dawam itu ngantor. Ini bahasa Arab kontemporer, dawam itu ngantor. Waktu dawam, waktu ngantor. Ya, maka dia tidak akan bangun, bangun dari sholat kecuali setelah tibanya waktu dawam, setelah tibanya jam ngantor, jam pergi ke kantor. Fa'idha ja'a waktu dawam, maka jika telah tiba waktu untuk berangkat ke kantor, maka dia bangun dan sholat subuh. Fa'innaha, maka sholat subuh semacam ini tidak diterima, meskipun dia kerjakan selama 1000 kali. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Ya, sholat itu adalah kewajiban orang-orang yang beriman, kitaban satu kewajiban, mawqutan yang telah ditentukan waktunya. Ay muhaddatan biwaktin, telah ditentukan waktunya. Maka jika ditunda secara sengaja dari waktu yang telah ditetapkan, maka orang tersebut adalah orang yang zalim dan kelewat batas. Mengingat firman Allah Ta'ala, dan siapa yang melanggar batasan Allah, di antara batasan Allah adalah batasan waktu sholat. Faqad dzalama nafsah, dia telah zalim terhadap dirinya sendiri. Di ayat yang lain, dan siapa yang melanggar batasan-batasan Allah, dan di antara batasan Allah adalah waktu sholat, maka dia adalah orang-orang yang zalim. Dan orang yang zalim dan kelewat batas, tentu tidaklah diterima amalnya, karena dia bukanlah orang yang baik. Dan amalnya bukanlah amal yang baik, padahal sebagaimana sabda Nabi di hadis Arba'in, innallah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah baik dan tidaklah menerima kecuali amal yang baik. Amalnya orang yang zalim, amalnya orang yang melampaui batas, bukanlah amal yang tayyib. Dan jika seorang itu menunda sholat dari waktunya secara sengaja tanpa udzur, kemudian baru mengerjakan sholat setelah waktunya berakhir, maka dia telah mengerjakan sholat tidak dalam bentuk yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Terdapat hadis yang valid dari Nabi SAW, dan ini juga hadis di Arba'in Nawawiyah, man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun ay mardudun alaihi. Siapa yang mengerjakan ibadah yang tidak kami ajarkan, dan contoh ibadah yang tidak Nabi ajarkan adalah sholat subuh setelah matahari terbit dengan sengaja, maka ini bukanlah sholat subuh yang Nabi ajarkan. Fawaratun ay mardutun alaih, maka itu ibadah yang tertolak dan tidak Allah terima. Jika ada yang bertanya, seandainya seorang itu secara sengaja menunda sholat dari waktunya, maka apa yang semestinya dia lakukan? Jawabannya, dia wajib bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbaiki amalnya. Dan dia tidak punya kewajiban untuk mengqadha. Dan dalilnya adalah apa yang telah kami sebutkan saat ini berupa ayat dan hadis tadi, sejumlah ayat dan hadis tadi. Dan kami katakan tidak ada kewajibannya qadha. Nih, karena jika seandainya dia mengqadha di waktu ini, maka itu tidak manfaat. Fayakunu amalan, jadilah itu amal yang dia tidak mengambil faedah darinya. Adapun jika seorang itu dia tunda pelaksanaan sholat karena lupa atau karena ketiduran atau tidak tahu waktu, semisal karena kondisinya mendung, dikira belum waktu padahal sudah waktu, sehingga dia tidak tahu waktu, dan walaisa ma'u sa'atun, dan dia tidak membawa jam, maka orang ini tetap sholat ketika kapan saja telah hilang udzurnya dan alasannya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, jika salah satu kalian ketiduran dari sholat atau lupa dari sholat, maka hendaklah dia mengerjakan sholat saat ingat. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa aqimi sholata lidzikri, tegakkanlah sholat saat kalian dalam kondisi ingat. Nah, ini pendapat yang dipilih oleh penulis. Bahasanya siapa yang menunda sholat sampai waktunya habis secara sengaja, maka tidak bisa diqadha. Dan ini perlu diketahui, pendapat ini menyelisih pendapat jumhur, menyelisih pendapat mayoritas ulama. Mayoritas ulama mengatakan sholat fardu yang ditinggalkan secara sengaja wajib diqadha. Wajib diqadha. Ketika orang itu pas SMA beling, selama 3 tahun enggak sholat, maka kemudian sekarang insaf, maka menurut jumhur ulama dia wajib mengqadha sholat 3 tahun yang dia tinggalkan secara sengaja. Ini pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama dalam masalah ini. Dan siapa yang menguatkan dan mempendapat pendapat ini, maka wajib dihormati. Meskipun pendapat yang lebih tepat dan lebih kuat adalah sebagaimana yang dipilih oleh Syaikh Ibnu Taimin dan sebelumnya dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan yang lain, bahasanya sholat 5 waktu yang dikerjakan, yang ditinggalkan secara sengaja, itu tidak bisa diqadha. Dengan alasan yang tadi telah dibacakan, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, demikian juga wa may ta'adda hududallah, demikian juga innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, demikian juga man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Itu semua dasar dan dalil ulama yang mengatakan tidak bisa diqadha. Sudah selesai. Ya, kemudian kita lanjutkan. Rajulun nama, ada seorang yang tidur dan dia meletakkan munabih. Munabih itu jam beker. Ingda roksihi, di dekat kepalanya. Dia pasang jam beker di dekat kepalanya. Jam beker bahasa Arabnya asa'ah al-munabihah. Yang membangunkan. Munabih membangunkan. Kalau bangun tentunya. Walakin naumu, akan tetapi tidurnya karena amikon tidur yang nyenyak sekali. Fanabbahal munabbih, maka jam beker telah bunyi. Walakin nahum lan yantabih, namun dia tidak bangun. Bukan kemudian bangun dan matikan. Kalau ini sudah bangun, ya. Ini lain, nanti status hukumnya beda. Ini status sholatnya nanti beda. Kalau dia sudah bangun, kemudian matikan dan tidur lagi, kemudian bangun-bangun waktu sholat subuh sudah habis, maka dia meninggalkan sholat subuh secara sengaja. Maka dia tergolong meninggalkan sholat subuh secara sengaja, karena dia sudah bangun. Cuma dipatikan. Ini statusnya meninggalkan subuh secara sengaja. Ya, yang dosanya lebih besar daripada mabuk, lebih besar daripada bunuh orang dan seterusnya yang tadi telah kita bacakan. Namun oleh karena itu, maka kalau betul-betul ketiduran itu bunyi dan sama sekali enggak kemudian enggak dengar. Walamnya staiqid, sehingga dia tidaklah bangun kecuali setelah terbitnya matahari. Maka orang ini tetap sholat subuh setelah terbitnya matahari dan sholatnya sah berdasarkan sunnah, berdasarkan hadis, dan ada dua jenis hadis, sunnah kauliyah, sabda Nabi SAW, wa fi'liyah, dan perbuatan Nabi SAW, yang semuanya menunjukkan sahnya sholat orang tersebut. Dalil sunnah kauliyah, sabda Nabi SAW adalah hadis yang tadi telah kita baca. Nabi SAW bersabda, jika salah satu kalian ketiduran dari sholat atau kelupaan, maka hendaklah tetap mengerjakan sholat ketika dia ingat, ketika dia bangun. Dan dalil dari sunnah fi'liyah perbuatan Nabi ada dari sahabat Abu Hurairah. Sunnah Rasulullah SAW saat Qafala pulang dari perang Khaybar, Sara laylahu, maka sepanjang malam beliau mengadakan perjalanan. Hatta idha adrokahu al-kara. Kara artinya ngantuk. Ketika Nabi kemudian ngantuk, Nabi kemudian mendapatkan kantuk, arrosa, arrosa artinya tidur malam di tengah jalan. Maka kemudian Nabi tidur malam di tengah jalan. Maka kemudian Nabi tidur di jalan yang beliau lewati. Yang sudah kemudian berhenti, kemudian buka apa, pokoknya tidur. Waqala li Bilalin, dan Nabi berpesan kepada Bilal, ikla lana al-lail. jagalah malam ini untuk kami. Ronda, ini tolong Bilal, kamu ronda ya. Yang lain biar istirahat, kamu amal soleh, ronda sendirian. Dan ronda sendirian itu riskan untuk ketiduran. Kan? Ronda sendirian. Akhirnya Bilal pun menerima perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia isi kegiatan rondanya dengan sholat malam. Fasholla Bilalun maqdirallahu. Maka kemudian Bilal pun mengisi tugasnya untuk rondanya dengan sholat sebanyak yang Allah takdirkan untuknya. Artinya ya dalam jumlah yang cukup banyak. Ya. Maka rondanya sahabat isinya sholat malam ya. Lain dengan rondanya orang sekarang ya. Isinya main kartu atau nonton TV dan sebagainya. Rondanya sahabat isinya sholat malam. Wanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'sabu. Nabi dan para sahabat itu tidur. Falamma taqarrabal fajr. Maka tatkala kemudian subuh atau fajar itu telah hampir dekat. Maka Bilal bersandar ke pelana untanya yang tentu diturunkan dari unta kemudian diturunkan, kemudian dia layah-layah, selesai tahajud. Dan layah-layahnya itu muwajjihal fajri, menghadap ke arah timur, menghadap ke arah fajar. Ya, tujuannya nanti sambil mengamati fajar. Sambil mengamati fajar ke arah timur. Ini padang pasir, wah. Nanti kalau fajar terbit, dia mau kemudian bangunkan Nabi dan para sahabat. Faghalabat Bilalan ainahu. Ternyata dua matanya Bilal mengalahkan Bilal. Itulah orang yang ngantuk berat. Dia pengen melek. Itu orang yang, namun ya matanya mengalahkan dirinya. Dia itu pinginnya melek, hatinya, keinginannya pingin melek. Namun ininya enggak bisa. Wow, dipelotot-pelototkan ya. Tetap kemudian terkatup dengan sendirinya. Ini bahasa Arabnya, ghalabat ainahu. Dua matanya mengalahkan dirinya. Wawa mustanidun ila rahilati. Dan Bilal ketika itu posisinya senderan pada pelana untanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bangun. Demikian juga Bilal, tidak pula para sahabat. Hatta darabatu asyamsu. Sampai kemudian ya, dia dibangunkan, Nabi dan para sahabat dibangunkan oleh sinar matahari. Ya, jam berapa itu dibangunkan oleh sinar matahari? Ya. Lalu kemudian cuma kemudian terbit matahari belum bisa membangunkan orang yang sinarnya belum bisa membangunkan orang yang ketiduran. Mungkin bangun jam 8 atau jam 9 dan di tengah padang pasir kemudian kepanasan ini dah pagi. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwaluhum, dan Rasul adalah orang yang pertama bangun. Rasul kaget dan mata, "Hei Bilal, mana?" Yang dicari. Mata enggak lihat. Bilal. Faqala Bilal langsung Bilal kemudian bangun dan dia langsung beralasan. Wah, ini cerdas ya. Begitu bangun sudah langsung mikir. Kalau cerdasnya di bawah rata-rata enggak bisa langsung beralasan. Bilal bangun dan langsung bisa kemudian mengeluarkan alasan yang tepat sekali. Akhoda binafsi alladhi akhoda bi abi anta wa ummi ya Rasulullah binafsika. Akhoda binafsi, sungguhnya telah mengambil jiwaku, rohku. Dan orang tidur itu diambil rohnya. Zat yang telah mengambil rohmu wahai Nabi. Ayah dan ibuku sebagai tebusannya untukmu. Wahai Nabi, saya ketiduran. Sehingga nyawa itu kemudian nyawa itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana engkau pun tidur. Dan Nabi tidak marah. Dan di sini rahimnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang pemimpin yang penyayang. Ya, ini alasan kuat ya. Ya sudah ya. Nabi enggak kemudian marah-marah kemudian menghukum Bilal untuk guling-guling atau apa. Kemudian Nabi cuma mengatakan, iktadu, tuntunlah unta-unta kalian. Faktadu, maka para sahabat menuntun unta-unta mereka, syai'an, sehingga mereka berpindah tempat sedikit. Thumma tawaddu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu kemudian Nabi perintahkan Bilal fa'aqama salata, Bilal kemudian iqamah fa'solabim as-subha, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian salat subuh bersama para sahabat. Hadisnya ada dalam riwayat Muslim. Li'annau na'imun wa na'im ma'dhurun. Dan alasan logikanya karena orang yang ketiduran, karena orang yang orang ketiduran dan orang ketiduran itu ma'dhurun, dimaafkan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.